Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita harus merasakan dan meresapi betapa hari ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar kita rasakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih menitipkan di dalam setiap hati kita yang hadir pada tempat ini keinginan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang hari ini telah diabaikan oleh sebahagian banyak orang. Kewajiban yang suatu saat nanti akan disesali oleh setiap mereka yang pernah melalaikannya. Kewajiban yang suatu saat nanti sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Kewajiban yang satu-satunya akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari jilatan api neraka. Hari ini mungkin hal itu belum kita rasakan, karena belum tiba masanya untuk kita melihat betapa besar ganjaran pahala kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan hari ini. Tetapi ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah, hidayah adalah perkara yang sangat mahal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang ia pilih. Dan alhamdulillah, nikmat hidayah itu kini Allah subhanahu wa ta'ala masih titipkan di dalam jiwa-jiwa kita, sehingga dengannya kita melangkahkan kaki di tempat ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah kita akan membahas salah satu bab dari beberapa bab yang dikarang atau yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Subulus Salam, dalam kitab Bulughul Maram, ya. Kalau Subulus Salam As-San'ani, ya, dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah syarah, ya, sebuah penjelasan dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mensyarah kitab Bulughul Maram dan memberikan nama kitab beliau ini dengan Fathudi Al-Jalali wal Ikram fi Syarhi Bulughil Maram. Dan bab yang akan kita bahas adalah bab tentang al-adab. Bab tentang al-adab. Adab itu bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, iya kan? Ketika kita mengatakan adab, maka yang akan terlintas di benak kita adalah perilaku yang sopan, perilaku yang santun, akhlak yang terpuji, kepribadian yang nyaris sempurna. Maka pengertian itu memang tidak jauh berbeda dengan pengertiannya di dalam bahasa Arab. Al-adab adalah sejumlah perilaku yang sangat terpuji, yang oleh agama kita ini dianjurkan agar kita berhias dengannya semaksimal mungkin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia untuk menyempurnakan adab ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah umat manusia ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata memperbaiki akhlak itu bukan perkara yang mudah. Tidak mudah. Seseorang harus bekerja keras, berjuang, membiasakan dirinya dari satu kepribadian yang tidak baik menuju kepada kepribadian yang lebih baik, yang baik. Dan membiasakan dirinya berpindah dari kepribadian yang baik menuju kepada kepribadian yang lebih baik. Itu bukan perkara yang ringan. Oleh karenanya orang-orang tua kita mengatakan, orang Bugis ya, saya bukan orang Bugis, tapi saya sering mendengarkan kalimat itu. Lele, lele bulu, telele, abiasang, ya. Gunung bisa berpindah, tapi kebiasaan itu tidak akan berpindah. Ibarat ini tidak sepenuhnya benar. Karena seorang muslim mau tidak mau dia harus merubah kebiasaannya. Kalau ternyata kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang buruk. Agar suatu saat dia tidak menyesali akan kebiasaan tersebut. Ternyata ma'asyul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang orang Bugis katakan itu menunjukkan betapa sulit bagi seseorang untuk merubah kebiasaan itu. Dan sekali lagi, bagi seorang muslim dia wajib merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya seberat apapun. Meskipun seberat memindahkan gunung yang sangat tinggi. Ketika seseorang merubah kebiasaannya, yang ia tumbuh berkembang dengan kebiasaan tersebut, dia akan merasakan keanehan yang luar biasa di dalam dirinya. Aneh. Ya. Kemudian dari keanehan itu dia merasakan tantangan yang luar biasa dari dalam dirinya. Kemudian keanehan itu juga dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Dan ini merupakan tantangan yang lain pula yang ia harus hadapi. Sekarang, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membuat ilustrasi yang akan menggambarkan bagaimana ketika kita merubah kebiasaan itu, ini adalah perkara yang kita rasakan aneh di dalam diri kita. Aneh dan sulit, ya. Ilustrasi yang sangat sederhana, dan saya minta semuanya hadirin mengikuti ilustrasi ini agar kita bisa merasakan betapa sulitnya itu dan betapa kita merasakan keanehan ketika kita ingin merubah sebuah kebiasaan. Saya harapkan jamaah bisa mengikuti saya, ya. Angkat tangan, kedua tangan, tidak apa-apa, ya, ini bukan syirik, ya. Ya. Kemudian rekatkan sebagaimana kita merekatkannya, ya. Biasa saja, seperti kebiasaan kita. Lekatkan dan masing-masing jari berada pada posisinya. Baik. Sudah semuanya? Baik. Sekarang saya minta yang ibu jarinya berada di atas. Ibu jarinya berada di atas mengangkat ke atas. Yang ibu jari kanannya, afwan, yang ibu jari kanannya berada sebelah di atas. Angkat ke atas. Yang kanan ya, semuanya yang kanan yang diangkat ke atas. Oh, berarti ada yang kiri. Yang kiri jangan. Yang kiri jangan diangkat. Sekarang yang kiri diangkat, yang kanan diturunkan. Sekarang yang kiri. Oh, lebih sedikit. Yang kiri ternyata lebih sedikit ya. Sekarang mari kita sama-sama kembali. Dan tadi yang tangan jempol kirinya berada di atas, usahakan segera taruh di bawah. Dan yang jempol kanan kirinya berada di bawah, segera naikkan ke atas. Ayo sama-sama. Ada keanehan? Ada keanehan? Aneh sekali. Mengapa? Yang pertama itu adalah kebiasaan kita. Yang pertama itu adalah kebiasaan kita. Sekarang kita mau merubah kebiasaan tersebut. Ini jarang kita lakukan ya. Jarang kita lakukan, tetapi itulah kebiasaan kita. Meskipun jarang, itulah kebiasaan kita. Dan sekarang kita ingin merubah kebiasaan itu, kita rasakan ada sesuatu yang aneh, ganjil, dan agak berat kita lakukan. Demikianlah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin merubah kebiasaan, kita akan merasakan keanehan di dalam diri kita dan kita merasakan ada sebuah tantangan. Tetapi kalau perubahan itu mengarah kepada kebaikan, harus kita lakukan. Oleh karenanya, agama ini, agama Islam, senantiasa memberikan kita petunjuk-petunjuk tentang adab-adab yang baik, di mana setiap kita harus berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu menuju kepada adab-adab atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab itu di dalam agama ini terbagi dua. Adab itu di dalam agama kita ini terbagi dua. Pertama, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kita kepada Allah sang pencipta. Kemudian yang kedua, adab kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah itu yang gaib, ya, malaikat. Kita memiliki adab tertentu kepada malaikat. Jin, kita memiliki adab tertentu kepada jin yang diajarkan oleh agama kita. Kepada makhluk-makhluk, ya, yang benda-benda mati, kita memiliki adab-adab tertentu. Makhluk-makhluk yang tidak berakal, ya, dari hewan-hewan, kita memiliki adab-adab tertentu yang diajarkan di dalam agama kita. Kemudian kepada sesama manusia, kita juga memiliki adab-adab. Kepada sesama manusia ini bertingkat-tingkat lagi, ya. Manusia yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, dari kalangan para rasul dan nabi, kita memiliki adab-adab tertentu. Kemudian turun menjadi pewaris para nabi, para ulama, kita memiliki dan diajarkan adab-adab tertentu kepada mereka. Kepada kedua orang tua kita, kita lagi diajarkan adab-adab tertentu kepada mereka. Dan kepada tetangga, orang yang dekat dengan kita, kita memiliki adab, kita diajarkan adab-adab tertentu untuk kita lakukan kepada mereka. Dan kepada segenap kaum muslimin, lalu kepada orang-orang kafir, kita juga diajarkan adab-adab tertentu. Banyak sekali adab-adab ternyata yang harus kita pelajari. Dan kita harus rubah sikap kita kalau ternyata ada kebiasaan-kebiasaan kita yang bertentangan dengan adab-adab tersebut. Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini merangkum banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita adab-adab tersebut. Saya kira hadis pertama, ya, ini telah dibahas oleh Ustaz Harman Tajang, ya, yang memang jadwal beliau malam hari ini membahas Kitabul Jami' bab al-adab. Dan beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah karena pada malam hari ini beliau uzur, ya, untuk tidak membawa materi atau menjelaskan materi ini dan diamanahkan kepada kami. Saya tidak akan membahas hadis yang pertama yang telah beliau bahas. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam Kitabul Jami' ini berbicara tentang adab terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nikmat Allah itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Dan nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling sempurna, ya, yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menyamainya di antara sekian banyak yang pernah diciptakan oleh Allah, sekian banyak nikmat yang Allah ciptakan. Apa itu kira-kira, ma'asyar muslimin? Nikmat Allah yang paling agung, paling tinggi, paling mulia, dan paling sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyempurnakannya secara khusus. Kira-kira apa itu? Ya. Iman atau Islam, ya. Islam. Ini adalah nikmat yang paling mahal, paling agung, paling mulia dan paling sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyempurnakannya. Allah sendiri yang menyempurnakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara khusus bahwa nikmat inilah yang Allah telah sempurnakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu 'alaikum ni'mati." Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian nikmat itu. "Wa raditu lakumul Islam madina," dan aku telah meridai Islam sebagai agamamu. Oleh karena begitu sempurnanya nikmat ini yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah telah meridai nikmat ini untuk segera kita ambil dan segera kita laksanakan. Dan nikmat ini ketika kita telah mengambilnya, kita tidak boleh mengambilnya secara parsial. Menikmatinya sedikit demi sedikit tidak boleh. Atau memilih-milih, ini saya mau nikmati, yang ini tidak. Yang asam-asam, ah saya tidak mau. Saya suka yang manis-manis. Ada yang mengatakan, ah saya mau yang asam-asam aja. Ada yang mengatakan, ah kalau saya yang pahit-pahit aja lah. Saya memang doyan yang pahit, nikmat yang pahit aja yang saya mau laksanakan. Tidak boleh. Semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffatan." Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Adakah orang yang mau menikmati dari nikmat Islam ini yang pahit-pahit? Yang susah-susah? Ada. Orang yang semangat beribadahnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dorongan semangat itu, pokoknya dia mau ibadah saja 24 jam. Ya. 30 hari dalam sepekan, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan. Pokoknya ibadah, mulai dari pagi sampai pagi kembali ibadah. Ada orang mau seperti begini. Seperti di zaman Rasulullah, salah seorang sahabat, ya. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As datang menjumpai Nabi. "Ya Rasulullah, saya mau bangun sholat malam dan tidak mau tidur-tidur. Mau puasa dan tidak mau berbuka-buka. Dan tidak akan mendekati istriku lagi." Konsentrasi full beribadah kepada Allah. Berat. Meninggalkan makan, berat. Meninggalkan istirahat, berat. Pahit. Apalagi meninggalkan istri, lebih pahit lagi. Nah, ada orang yang mau pahit-pahit. Tetapi Islam tidak membenarkan ini. Nikmat ini harus dirasakan secara sempurna. Tidak boleh orang memilih yang manis-manis saja, yang asam-asam saja, atau yang pahit-pahit saja. Semuanya harus kita nikmati atau kita laksanakan. Rasulullah mengatakan, jangan engkau lakukan, karena sesungguhnya dirimu memiliki hak yang engkau harus tunaikan. Tuhanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Dan istrimu memiliki hak yang harus pula engkau tunaikan. Maka intinya, udkhulu fis-silmi kaffa. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Rasakan nikmat Islam ini yang manis-manis, sebagaimana anda harus merasakan nikmat Islam ini yang asam-asam. Dan anda pula harus pada saatnya nanti menikmati nikmat Islam ini yang pahit-pahitnya. Dan ketika itu anda telah merasakan, ya, nikmat Islam ini secara keseluruhan. Ikhwani dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah bermuamalah atau beradab dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Bunyinya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Rasulullah bersabda, lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah engkau, dan jangan sama sekali engkau memperhatikan, melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Kalau kita sananya senantiasa melihat ke atas terus, ke atas terus, capek ini leher, pegal. Ya. Tetapi berbeda ketika kita melihatnya ke bawah, tidak terlalu capek. Ya. Durasi kita untuk bisa melihat ke bawah itu lebih lama daripada durasi kita melihat ke atas. Ya. Kita akan segera merasakan kelelahan kalau kita lama-lama menongak ke atas. Tetapi bukan ini yang dimaksudkan, ya. Bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini, mengapa kita diperintahkan kalau melihat orang yang dibawa-bawa? Jangan yang di atas-atas. Sebabnya dilanjutkan dalam hadis berikutnya, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu agar engkau tidak memandang remeh, memandang enteng, melihat sebelah mata, menganggap kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang dalam kehidupan dunia ini hanya menjadikan tolok ukur keberhasilan itu orang-orang di atas, maka dia akan menganggap remeh, memandang sebelah mata, menganggap tidak ada apa-apanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan. Orang yang naik sepeda di tengah hari panas terik, debu luar biasa, stop di lampu merah, dia melihat ke samping, motor luar biasa, apa sih sepeda ini, sudah capek mengayu, keringat lagi, enaknya kalau di sebelah ini pakai motor. Tuh, betapa syukurnya saya, meskipun saya dikasih rezeki motor butut, sudah bersyukur sekali. Dalam hatinya bergumam seperti itu. Yang sebelah juga menoleh ke sebelah kanannya lagi, motor yang jauh lebih bagus, motor baru, Matic. Aduh, enaknya di sebelah ini. Ya, enggak capek-capek lagi ganti gigi. Tinggal tancap gas. Aduh, ringan sekali. Apa juga ini motor butut lagi. Keluaran tahun 70-an. Enggak ada apa-apanya ini. Yang di sebelahnya melihat mobil sedan di sebelah. Begitu terus. Sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal kita dilarang kufur nikmat. Menganggap remeh nikmat Allah sekecil apapun, itu namanya kufur nikmat. Itu namanya kufur nikmat, dan kita tidak boleh mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun nikmat tersebut. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Maka barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sepeda butut, dia harus mensyukuri sepeda butut tersebut. Bagaimana caranya supaya dapat mensyukuri nikmat sepeda butut itu? Dia harus melihat orang yang jalan kaki berada di sebelah kirinya. Orang yang berjalan kaki harus mensyukuri nikmat kaki tersebut. Bagaimana caranya? Sementara di sebelah kanannya orang naik sepeda, sebelahnya lagi orang naik motor, sebelahnya lagi orang naik mobil. Dia harus melihat yang di pojok sana, ya, yang naik roda-roda itu, ya, tidak punya kaki meminta-minta. Agar dia bisa merasakan betapa besar nikmat kaki ini. Andai kata dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rumusan ini, hadis ini merupakan kaidah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah rumusan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang sehingga dia bisa beradab kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil dan seremeh apapun dalam pandangannya nikmat tersebut. Ini adalah rumusannya. Kapan seseorang tidak memiliki rumusan ini dalam kehidupannya berkenaan dengan tata cara beradab terhadap nikmat Allah, maka dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah sebesar apapun nikmat itu dia rasakan. Sebesar apapun. Makanya lihatlah orang-orang kaya. Ya. Punya mobil mewah, ada kulkasnya, ya, ada WC-nya, ada tempat tidurnya, ya. Masih dia pikir bagaimana menghadirkan lapangan golf di dalam mobil saya. Masih dia pikirkan bagaimana menghadirkan lapangan golf di dalam mobil saya. Padahal sudah ada kulkas, sudah ada tempat tidur, sudah ada televisi, sudah koneksi internet 24 jam di dalam mobilnya. Masih dia pikir bagaimana bisa main golf di dalam mobilnya. Maka dibuatlah mobil yang besar-besar. Demikian pula rumah yang sudah bertehel, ganti keramik. Tidak puas dengan keramik dalam negeri, datangkan keramik dari Italia, luar negeri. Tidak puas dengan yang keramik-keramik, cari lagi. Oh, tiangnya juga harus dikeramik. Ah, dindingnya juga harus keramik. Nanti palponnya juga harus keramik. Ya. Akhirnya keramik semuanya. Tidak puas dengan keramik. Ah, ini keramik. Lapisi emas. Ya. Tidak puas. Tidak pernah puas. Dan tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia senantiasa melihat kepada orang yang berada di atasnya. Dia ibarat orang yang meminum air lautan. Semakin dia minum, semakin terasa haus. Maka ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak seperti orang-orang tersebut, ya. Orang-orang yang tidak memiliki kaidah aturan dalam kehidupan mereka, maka kita diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah rumusan sederhana. Sederhana kelihatan, tetapi berat untuk dilakukan. Ya. Rumusan ini akan menyelamatkan setiap kita yang melakukan rumusan ini dalam kehidupannya untuk mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu dalam pandangan matanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah itu terbagi dua. Ya. Apakah kemudian kaidah ini berlaku kepada dua nikmat tersebut? Yang pertama yang kita katakan tadi, nikmat yang paling mahal. Nikmat iman, iya kan? Nikmat hidayah. Dan yang kedua, seluruh nikmat yang sifatnya menunjang kemudahan hidup seseorang. Ya. Mulai dari kesehatan sampai materi, apapun bentuknya. Yang menunjang nikmatnya hidup seseorang. Itu dua nikmat. Apakah kaidah ini berlaku kepada dua nikmat tersebut secara bersamaan? Nikmat yang paling mahal yaitu agama, hidayah, ibadah, dan nikmat selanjutnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ini berlaku kepada dua nikmat tersebut. Kalau engkau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut pada dirimu. Dan kalau engkau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu azab Allah itu sangat keras. Azab ini boleh jadi dirasakan oleh seseorang di dunia ini sebelum ia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau azabnya ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan rasakan secara sempurna di akhirat nanti. Perintah ini mensyukuri nikmat Allah berlaku kepada dua macam bentuk nikmat ini, nikmat hidayah, iman, Islam, dan nikmat materi. Nah, apakah kaidah ini berlaku pula pada dua nikmat tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa Umumnya orang pahami bahwa kaidah ini yang dalam hadis ini hanya berlaku pada nikmat harta benda. Iya kan? Iya apa tidak? Iya. Orang mengatakan agar engkau bisa mensyukuri nikmat Allah, maka lihatlah orang-orang yang berada di bawah anda pada masalah harta, status sosial, supaya anda mudah merasakan betapa besar nikmat Allah kepada anda dan anda terdorong untuk mensyukurinya. Adapun nikmat hidayah, nikmat ibadah, maka anda harus melihat yang di atas, iya kan? Supaya anda terdorong untuk bisa melaksanakan minimal seperti dia, kalau tidak bisa melebihinya, iya kan? Tapi Syekh Utsaimin ini mengatakan bahwa pendapat itu fihi nazar, ada sedikit koreksi. Koreksi yang pertama, bahwa hadis ini menyebutkan nikmat itu secara umum. Hadis ini, kaidah ini, rumusan ini, agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, ini menyebutkan nikmat secara umum. Dan mengatakan bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, itu agar engkau bisa merasakan atau agar engkau tidak memandang remeh nikmat Allah atas kamu. Dan kita mengatakan bahwa nikmat Allah itu dua macam, nikmat Islam, hidayah, iman, ibadah, dan nikmat harta benda. Dan kedua-duanya kita tidak boleh pandang remeh. Maka kata beliau, berlaku pula pada nikmat yang pertama. Artinya, kita harus juga melihat orang yang dibawa kita. Kita rajin sholat malam, menolehnya kepada orang yang tidak rajin sholat malam. Kita rajin sholat malam umpamanya satu rakaat, witir umpamanya, sekedar bisa menutupi witir satu rakaat. Kita menoleh kepada orang yang tidak bisa walaupun witiran. Banyak orang seperti itu, tidak bisa walaupun hanya satu rakaat witir. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan betapa besar nikmat Allah bisa satu rakaat pada malam hari. Kalau dia melihat kepada orang yang semalam suntuk salat, maka dia akan menganggap remeh dan menganggap kecil satu rakaat itu. Cuma satu rakaat. Akhirnya mengantarkannya kepada tidak mensyukuri nikmat Allah yang mampu dia laksanakan satu rakaat tersebut. Padahal itu nikmat. Akhirnya dia menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena dia menganggap remeh dan penganggapan remeh ini mengantarkannya kepada tidak syukur, Allah tidak tambah. Karena syaratnya agar nikmat itu ditambah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri, niscaya aku tambah. Maka satu, satu, satu, satu terus. Karena ukurannya orang yang di atas. Orang yang pintar bahasa Arab, ya. Orang yang tidak pintar bahasa Arab umpamanya. Hanya lancar mengaji. Ngajinya lancar. Tetapi dia ukur dirinya dengan orang yang pintar bahasa Arab, cas-cas dalam bahasa Arab. Akhirnya mengatakan, aduh, saya cuma bisa mengaji doang. Ya, begitulah kemampuan yang diberikan Allah saya. Ya, cuma bisa mengaji. Dia tidak syukuri mengaji itu. Akhirnya karena dia tidak syukuri, dia menganggap remeh kemampuan mengaji. Padahal ini nikmat Allah ini. Akhirnya Allah tidak tambah-tambah. Sulit bagi dia untuk belajar bahasa Arab. Andai kata dia syukuri, dia melihat kepada orang di bawah, wih kasihannya ini, dia bisa mengaji tapi terbata-bata, ya. Masih salah-salah tajwidnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aku satu nikmat yang tidak diberikan kepada saudaraku ini, bisa mengaji dengan baik dan lancar. Dia syukuri nikmat Allah ini dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri itu, aku tambah. Allah tambah dengan pemahaman bahasa Arab. Akhirnya dia bisa mengerti ketika membaca Al-Quran, dia mengerti pula makna-maknanya. Dia syukuri lagi, bisa memahami makna-makna Al-Quran, ditambah lagi. Sehingga dia bisa menggunakan bahasa Al-Quran sebagai bahasa kesehariannya. Dia syukuri lagi, akhirnya bukan cuma dia yang pintar bahasa Arab, anaknya juga bisa bahasa Arab. Istrinya juga bisa bahasa Arab. Akhirnya 24 jam di dalam rumahnya bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat itu, pasti aku akan tambah. Tapi kebanyakan manusia kadang lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat itu sebentuk iman, sebentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap selalu kecil ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat ini harus mensyukuri nikmat ini. Ya, walaupun hanya sekali sepekan kita belajar agama, mengkonsentrasikan pikiran kita, mengkonsentrasikan sedikit waktu kita untuk memahami sedikit dari agama ini, ini harus kita syukuri. Tujuannya apa? Agar Allah tambah kemampuan kita untuk lebih banyak berkonsentrasi. Yang tadinya 1-2 jam, Allah tambah menjadi 3 jam. Yang tadinya cuma 1 majelis, bisa menjadi 2 dan 3 majelis. Majelis ilmu yang kita bisa hadiri. Kebanyakan orang tidak mensyukuri, akhirnya Allah tidak tambah-tambah, malah berkurang. Yang tadinya rajin-rajin ke majelis, padahal cuma 1 majelis, akhirnya sering telat. Tidak disyukuri lagi yang telat-telat itu, akhirnya tidak datang sama sekali. Sehingga banyak-banyak majelis taklim itu sedikit sekali peminatnya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah ya, yang berlaku pula pada nikmat yang pertama, apalagi nikmat yang kedua, yaitu nikmat harta kekayaan, harta benda, kesehatan, kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu bertingkat-tingkat ya. Mulai dari bentuknya bertingkat-tingkat ya. Kemudian akalnya bertingkat-tingkat, kesehatannya bertingkat-tingkat, kemampuannya bertingkat-tingkat, harta kekayaan yang dia miliki juga bertingkat-tingkat. Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia saja ya, itu sangat bermacam-macam ya. Ada yang Allah berikan kelebihan dalam sisi face, wajah. Tidak satu model wajahnya orang. Tidak satu model ya. Ada yang lonjong tetapi bagus dilihat, kelonjongannya menjadi bagus. Ada yang bulat, bagus juga kelihatan yang bulatnya. Ada yang segi empat mukanya, tapi bagus juga. Ada yang lonjong tetapi kurang menarik, berbeda dengan lonjong yang pertama. Lebih bagus yang bundar daripada yang lonjong yang satu ini ya. Ada juga demikian seterusnya, bertingkat-tingkat ya. Ada yang besar tetapi tidak bagus dilihat ya. Ada yang sederhana, kecil-kecil tapi bagus kelihatan ya. Bertingkat-tingkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru fisik ya. Akal demikian pula. Ada yang tampan sekali tapi bego, bodoh ya. Ada yang sederhana atau kurang dari sisi wajah tetapi cerdas sekali. Semuanya ini harus disyukuri ya. Wajib, bahkan wajib disyukuri. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata setiap orang melihat yang lebih di atas, maka pertama dia tidak akan terbantu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan didera oleh sakit hati yang luar biasa. Sakit hati yang luar biasa, menderita batin seumur hidupnya. Mengapa? karena dia iri dan dengki kepada saudaranya yang diberikan kelebihan pada sisi tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa ya hari ini banyak orang stres, ya. Diberikan kekayaan stres, diberikan ketampanan stres, diberikan kecerdasan stres. Mengapa? Karena selalu melihat ke atas. Yang tampan melihat orang kaya, dia tidak mensyukuri ketampanannya. Yang kaya melihat orang yang cerdas, dia tidak mensyukuri kekayaannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya, dia iri dan dengki terhadap saudaranya. Akhirnya, iri itu mengantarkannya kepada pusing berkepanjangan, akhirnya stres. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah ini demikian sederhana. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikan orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ila man huwa fawqakum. Dan jangan engkau melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal demikian itu akan mengantarkan anda untuk tidak meremehkan sedikit pun nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapapun dalam pandangan anda nikmat itu begitu kecil dan begitu remeh. Dan ketika anda senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak kecil itu, niscaya anda menjadi orang yang sangat berbahagia karena anda telah memiliki kunci password untuk membuka nikmat-nikmat Allah berikutnya. Karena orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan senantiasa menambahkan nikmat itu kepada dirinya. Mahsyur muslimin, jangan kita menganggap bahwa tambahan nikmat Allah itu berupa materi saja. Jangan. Manusia pada umumnya, dia akan menganggap sesuatu itu nikmat ketika dalam bentuk materi. Dari dulu saya bersyukur, tetapi kenapa saya miskin terus? Ya kan, pekerjaan serabutan, ya. Hanya menjadi kuli, kadang dipanggil kadang tidak, lebih banyak tidaknya, ya. Akhirnya dia bilang, aduh kayaknya ini apa yang dibilang ini di majelis taklim ini tidak benar ini, ya. Masa saya miskin terus, masa pekerjaan saya tidak meningkat-ningkat, hanya kuli serabutan terus, ya. Orderan juga tidak juga meningkat-ningkat. Dia menganggap bahwa nikmat Allah itu hanya sebentuk uang, hanya sebentuk orderan yang bertambah, hanya sebentuk peningkatan karir. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu demikian luas, tak terbatas. Apalah gunanya karir anda menanjak, penghasilan bulanan anda bertambah, orderan demi orderan berlimpah ruah, tetapi anda penyakitan. Anda penyakitan. Kerja. Karena orderan banyak, jarang istirahat. Karena uang banyak, karena orderan banyak, makan sembarangan. Ya? Dan orang-orang yang banyak uangnya, itu lebih suka makan yang instan-instan. Dan makanan-makanan instan, lebih instan mendatangkan penyakit. Akhirnya bertumpuk-tumpuk penyakit dalam dirinya tanpa dia sadari. Setelah uangnya banyak, penyakitnya juga banyak. Penyakitnya banyak, ternyata masalahnya di luar, sangkutan-sangkutannya di luar juga banyak, berkenaan dengan orderan-orderan yang semakin banyak. Akhirnya banyak orang-orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan tersebut. Betapa banyak orang kaya tidak bisa makan daging. Dibandingkan orang-orang miskin, setiap diundang undangan akikah, dia yang paling banyak makan daging. Orang kaya tidak bisa. Ya. Terhalang menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sama sekali kita mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk materi saja, sehingga mengantarkan kita untuk bosan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk yang lain. kesehatan, waktu lapang, anak-anak yang soleh. Apa gunanya harta kekayaan yang berlimpah ruah kalau anaknya berandalan? Anak gadisnya jual diri kemana-mana. Anak laki-lakinya pecandu narkoba. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya harta kekayaan tersebut. Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari hari ini, mari kita rubah kebiasaan kita untuk senantiasa memandang orang-orang yang berada di atas kita. Mari kita rubah untuk senantiasa menundukkan pandangan kita, melihat orang-orang yang jauh lebih rendah di bawah kita. Sehingga kebiasaan ini akan mengantarkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun bentuk nikmat tersebut. Dan lihat perubahannya dalam waktu yang singkat, Allah akan menambahkan pada diri kita nikmat-nikmatnya yang lain. Sehingga nikmat-nikmat itu mengantarkan kita kepada abdan syakura, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyal muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ta'lim yang bisa kita bawakan. Semoga ta'lim ini bisa mendatangkan perubahan, utamanya pada diri kami dan kepada hadirin sekalian. Dan kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.